Rasul SAW di antara perangainya, di antara akhlaknya adalah bassaman, yaitu mudah dan senang tersenyum. Dan beliaulah yang menyatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu terhadap wajah saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, fadilah daripada tersenyum di dalam Islam. Qala haddatsana Ali bin Abdullah. Beliau berkata kepada kami Ali bin Abdullah, masyhur, beliau adalah Ali ibnul Madini. Thiqah, terpercaya. Qala haddatsana Sufyan, sudah sering kita lewati nama beliau rahimahullah. Qala haddatsana Sufyan, Ali ibn al-Madini meriwayatkan hadis ini dari Sufyan, dan yang dimaksud di sini adalah Ibnu Uyainah. Qala an Ismail, dari Ismail, Ismail bin Hurmus. Ismail yang dimaksud di sini adalah Ismail bin Hurmus Abu Abdullah ibnu Abi Khalid. Beliau dikenal dengan Ismail bin Abi Khalid. Beliau thiqah, Al-Bajali, dipuji oleh para a'immah. Bahkan Marwan bin Muawiyah rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya Ismail ibnu Abi Khalid disebut sebagai mizan, timbangan. Artinya untuk menimbang seseorang, maka dengan siapa? Dengan Ismail bin Abi Khalid. Menunjukkan baiknya perangainya, kokohnya ilmu beliau, begitu juga kokohnya akidah beliau rahimahullah. Qala an Qaisin, dari Qais. Qais yang dimaksud dalam riwayat ini adalah Ibnu Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim. Dan Abu Hazim namanya adalah Auf bin Abdul Harith. Jadi nama beliau Qais bin Auf bin Abdul Harith Abu Abdullah Al-Bajali. Ini riwayat Yamaniyin. Dari Ismail Al-Bajali, Qais Al-Bajali. Qala sami'tu Jariran. Aku telah mendengar Jarir, yaitu Qais bin Abi Hazim telah mendengar hadis ini dari Jarir. Jarir masyhur, seorang sahabat, Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. Satu kabilah mereka. Dan Jarir adalah sayyid fi qaumi, adalah orang yang punya peranan besar pada kaumnya. Ini kabilah Al-Bajali dari negeri Yaman. Dari negeri mana? Dari negeri Yaman. Qala yaqulu, yang berkata di sini adalah Jarir. Itu Jarir berkata, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Aku tidak pernah melihat, tidaklah Rasulullah SAW melihatku semenjak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum pada wajahku. Kata Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali. Waqala Rasulullah SAW, yadkhul min hadzal bab rajulun min khairi dhi yamanin. Masuk dari pintu ini, yaitu pintu Nabi SAW, seseorang min khairi dhi yamanin, dari yang terbaik dari ahlul Yaman. Artinya orang yang punya peranan, orang yang punya wajahah, punya kedudukan, dari ahli Yaman. Ala wajhihi mashatu malakin, yang pada wajahnya terdapat athar dari malaikat. Ya, maknanya ini adalah sebuah pujian dari Nabi SAW, yaitu mashatu malakin, maknanya wajahnya ini penuh dengan kegembiraan, wajahnya ini penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan. Ya, orang yang terlihat dari wajahnya kebaikan. Ini kata Nabi SAW, fadakhala Jarir. Maka setelah Rasulullah menyampaikan itu, masuklah Jarir ibnu Abdullah ke pintu tersebut. Ala kulli hal, ini nampaknya adalah dua hadis yang dijadikan satu, namun dua-duanya sahih. Dan asal daripada hadis ini yang mungkin dijadikan satu di dalam Sahih al-Bukhari, ya, di dalam Sahih al-Bukhari dengan lafaz yang sedikit berbeda, namun intinya sama. Ya, intinya sama. Di sana Jarir menyatakan, ma hajabani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Rasulullah tidak pernah menutup pintunya untukku. Ya, artinya selalu terbuka pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam untukku semenjak aku masuk Islam. Menunjukkan cintanya Nabi SAW kepada beliau radhiyallahu anhu. Wala ra'ani, begitu juga tidaklah Rasulullah SAW melihatku illa tabassama, kecuali Rasulullah tersenyum. Tersenyum nampak dari wajah Nabi SAW pada wajah Jarir ibn Abdullah. Walaqad syakautu ilaihi, dan aku, kata Jarir, telah mengeluh kepadanya, yaitu kepada Rasul SAW, inni la asbutu alal khail, aku tidak bisa kokoh dalam menunggangi kuda. Maka Rasulullah memukul dengan tangan Rasulullah SAW ke dada Jarir ibnu Abdullah dan menyatakan, Allahumma thabbithu. Ya, didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma thabbithu, dengan memegang dada Jarir ibn Abdullah, waj'alhu hadiyan mahdiyan, dan jadikan Jarir ini sebagai orang yang mendapat hidayah dan karenanya orang mendapatkan hidayah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, ala kulli hal, ya, intinya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini, baik yang ada pada riwayat Bukhari maupun riwayat yang sedang kita baca sekarang. Beliau ingin berdalil tentang bab bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang senang dengan senyuman. Bahkan min akhlakin Nabi SAW, di antara akhlak Nabi SAW adalah banyak tersenyum. Ini adalah sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam hadis ini, ya, dalam riwayat ini terdapat dalil baiknya muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat-sahabatnya. Ini tidak khusus pada Jarir saja, namun kepada semua para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap baik. Namun Rasulullah memperhatikan, ya, memperhatikan kepada siapa berbicara, dan ini adalah qudwah. Ini isyarat pada riwayat ini bahwasanya Jarir dikatakan oleh Nabi SAW min khairi ziyamanin, orang yang paling mulia dari ahli Yaman, menunjukkan punya kedudukan, punya wajah, maka Nabi SAW pun lebih ya di dalam memuliakan orang tersebut ya. Karena yang demikian ini barakallahu fikum, dampaknya akan jelek ya. Ini sekaligus contoh bagi kita ketika kita berhadapan dengan orang yang punya kedudukan ya, orang yang punya kekuasaan ya. Artinya sangat-sangat syar'i ketika kita memperlakukannya dengan adab yang baik ya. Kepada keumuman kaum muslimin, namun kepada mereka lebih. Karena setidaknya ya, setidaknya kita mengkhawatirkan syar yang datang ketika kita menampakkan su'ul khuluk, akhlak yang jelek daripada mereka. Contoh dari penguasa misalnya ya, dari penguasa kita mungkin jadikan contoh, kita sedang berusaha untuk apa, untuk mengeluarkan perizinan-perizinan ya, untuk pendidikan, untuk berlangsungnya belajar mengajar ya, maka banyak persyaratan-persyaratan, banyak yang harus kita lakukan, termasuk diantaranya husnul ta'amul ma'ahum ya, berbuat atau bermuamalah yang baik dengan mereka. Karena ketika kita salah langkah, maka fatal akibatnya. Fatal akibatnya. Jadi Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan Jarir. Ya. Keumuman kaum muslimin baik, namun dengan orang-orang yang punya kedudukan, maka lebih daripada yang lain. Dan ini sangat-sangat syar'i dan wajar. Ya, tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian di sini ya, ya, dan sekaligus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sedang menjaga, ya, menjaga wibawa dan harga diri Jarir ibnu Abdillah di hadapan kaumnya. Kalau kita memperhatikan silsilah riwayat yang kita baca barusan, Hasan Jarir ibn Abdillah menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sana Qais mengambil dari Jarir. Kemudian Qais juga menyampaikan kepada Ismail, kepada kaumnya. Menyampaikan ilmu kepada kaumnya. Dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam hadis ini atau asar ini terdapat eratnya ikatan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat berkeluh kesah. Setiap masalah yang ada pada diri mereka, mereka pasti sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkhusus ketika ada perselisihan di antara mereka, pasti mereka akan kembali kepada Nabi SAW dengan perintah Allah, "Idza tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul." Maka merekalah yang menerapkan pertama kali, ya, sampaikan kepada Nabi SAW. Dan bahkan masalah-masalah pribadi. Ya, Abu Hurairah contohnya. Abu Hurairah ketika merasa hafalannya sangat sulit, maka datang kepada Nabi SAW. "Bukalah ridakmu, hai Abu Hurairah." Dibuka oleh Nabi SAW. Didoakan oleh Nabi SAW. Maka kata Abu Hurairah, "Semenjak itu aku tidak pernah lupa apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Begitu juga Jarir. Ya, dalam riwayat ini, ya, dalam riwayat Bukhari yang kita baca barusan, beliau mengeluh kepada Nabi SAW tentang kemampuannya yang kurang di dalam menunggangi kuda. Di dalam menunggangi kuda. Disampaikan oleh Nabi SAW. Harapannya apa? Harapannya Rasulullah SAW memberikan solusi. Tentunya solusi Nabi SAW adalah wahyu, atau setidaknya doa dari Nabi SAW didapatkan. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Jarir ibn Abdullah, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Bahkan mendapatkan lebih daripada apa yang diinginkan. Ya. Inilah menunjukkan juga di sini fadilah. Ya. Fadilah daripada seorang sahabiyun jalil, Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Ya. Semua para sahabat dengan tanpa pilah pilih. Naam. Karena orang-orang Syiah alaihim la'inullah, mereka pilah pilih. Hanya ini saja. Ya, yang lainnya dianggap jelek, dianggap pendosa dan lain sebagainya. Ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara gamblang jelas melarang kita untuk mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. La tasubbu ashabi, jangan kalian pernah mencela para sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi Allah, jikalau salah seorang daripada kalian mengeluarkan sedekah, nafkah, infak sebesar gunung Uhud, tidak akan sama nilainya dengan satu mud yang mereka keluarkan, atau bahkan setengahnya. Ya, setengah daripada satu mud yang mereka sedekahkan. Ya. Ini menunjukkan makanatus sahabah, kedudukan sahabat yang sangat tinggi di dalam Islam, yang dijunjung tinggi oleh Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an yang menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam asar ini terdapat mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW tahu, ya, sebentar lagi ada orang yang akan masuk dari ahli Yaman. Kemudian masuklah di sana Jarir ibnu Abdullah. Bukan sulap, bukan sihir. Ya. Tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang memberitahu, dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya Allah yang apa? Yang memberikan pujian terhadap Jarir ibnu Abdullah, ya. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini, ya, dalam asar ini juga terdapat bahwasannya senyuman itu termasuk akhlak nubuwah. Demi Allah, ya ikhwan, terkadang karena sedikit senyuman menjadi sebab banyak di antara manusia mendapatkan hidayah. Karena sedikit senyuman, terkadang seseorang mendapatkan rezeki bahkan yang tidak disangka-sangka. Hanya karena senyuman. Berbeda lagi dengan tertawa terbahak-bahak, ya. Nanti kita akan masuk babnya. Bab setelah ini adalah bab ad-dhahik. Ya. Ad-dhahik bukanlah termasuk akhlak yang terpuji. Bahkan Rasulullah SAW melarang. Ya, aqillu min ad-dhahik fa inna kathratu ad-dhahik yumitul qalb. Ya. Karena banyaknya tertawa, terbahak-bahak ini akan mematikan hati. Intabihu ya ikhwan. Terkhusus para talabah. Ya. Karena sangat mudah sekali tertawa, terbahak-bahak dengan mengeraskan suaranya. Rasulullah SAW memperingatkan kita. Kurangi tawa yang terbahak-bahak. Karena yang demikian itu akan membuat hati kita mati. Nas dari Nabi SAW yang melarang kita. Sebaliknya, at-tabassum adalah sebuah akhlak yang mulia. Subhanallah. Dari modelnya saja kita bisa melihat, ya, bahwasanya ini orang uraan. Orang ini ketika dia tertawa terbahak-bahak dengan suara yang demikian keras, orang yang sedikit ilmunya ini bisa menilai, tidak pantas. Masa seorang yang belajar, seorang talib ilm, seorang santri, tertawanya seperti itu. Ya, intabihu. Ini sekaligus peringatan bagi kita. Tersenyum boleh, bahkan perbanyak senyuman kepada siapa saja, kapan saja. Asal jangan senyum-senyum sendiri ya. Senyum-senyum sendiri ini tanda tanya, ini ada apa ini? Ya. Fa tabassum adalah min akhlak an-nubuwah. Termasuk akhlaknya para nabi. Begitu juga di dalam asar ini terdapat fadilah daripada rukub al-khayl, menaiki kuda. Ya. Furusiyah namanya. Ya, kadang dijadikan perlombaan. Selama di sana tidak ada unsur judinya, maka diperbolehkan. Bahkan dikatakan, ya, dikatakan al-barakah fi nawasi al-khayl. Barakah itu ada pada ubun-ubunnya kuda. Ada pada apa? Ubun-ubunnya kuda. Dan Nabi SAW juga menyatakan bahwasanya barakah itu ada pada khail. Ya. Al-Arab menyatakan barakah itu ada pada menunggang kuda. Dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan Jarir sehingga lebih kokoh di dalam menaiki kuda. Ya. Dalam menaiki kuda menunjukkan fadilah. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wa zina. Memang kuda bighal ini di atasnya lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada kuda, katakan bighal. Kemudian hamir yaitu keledai untuk kalian tunggangi dan untuk perhiasan, artinya keindahan. Nah, ini adalah binatang-binatang yang dimotivasi di dalam Islam untuk kita menaikinya, terutama kuda. Maka kuda ada lebih barokah daripadanya. Bahkan ada pahala. Subhanallah. Dalilnya mana? Rasulullah SAW pernah menyatakan, ya, al-khail thalatha, yaitu orang yang naik kuda ini ada tiga. Orang yang menaiki kuda ada tiga macam atau ada tiga jenis. Li rajulin ajrun, bagi seseorang dia mendapatkan pahala. Wa li rajulin sitrun, bagi seseorang ketika dia menaiki kuda menutupi dirinya dari kejelekan. Wa li rajulin wa ala rajulin wizrun, dan bagi seseorang ada apa? Wizr. Wizr ini adalah dosa. Ya. Kemudian diperjelas lagi oleh Nabi SAW. Yang pertama, alladzi lahu ajr. Ya. Yang ada pahalanya. Kapan seseorang menaiki kuda ada pahalanya. Ya. Qala farajulun rabataha fi sabilillah. Dia menaiki kuda mendapatkan pahala ketika dia mengikatnya di jalan Allah. Kemudian fa'atala biha fi marajin aw raudhatin. Kemudian dia pun juga menyiapkan waktunya untuk apa? Untuk kudanya berdiam di sebuah tempat yang luas. Ya, untuk apa? Untuk mencari makanan yang terdapat di situ, tanaman-tanaman atau rumput-rumputan untuk dimakan oleh kudanya. Maka dia bersabar untuk itu. Dan dia mengikatnya dengan talinya. Fama akalathu wahiyya bihabliha. Ya, tidaklah kuda tersebut memakannya, memakan tanaman-tanaman tersebut. Kata para ulama, maka kata Nabi SAW, falahu hasanat. Maka dia pun mendapatkan kebaikan. Dia mendapatkan apa? Kebaikan. Dari sabarnya dia. Dia membawa kudanya di tempat yang banyak makanan. Dia tunggu di situ dengan talinya, diikat, dipegang olehnya talinya. Bersabar dia mencari makanan kudanya tersebut. Falahu hasanat. Dia mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW. Walau annahu inqata'a tailuha fastannat, jika terputus, ya, jika terputus kemudian kuda tersebut lari syarafan au syarafain, yaitu satu putaran atau dua putaran, namanya binatang, ya, namanya binatang terkadang dia terputus talinya ketika dia diikat, ya, lari dia, lari mencari sesuatu yang dia inginkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat atharuha wa awrathuha hasanatin lahu. Maka bekasnya dia lari tadi itu menjadi kebaikan untuknya. Subhanallah, kaburnya kuda yang kita miliki, ya, mendapatkan kebaikan kita dari kaburnya kuda tersebut. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memilikinya. Ya, amin. Ya, harganya lumayan mahal, ya. Mungkin sama dengan mobil harganya. Barangkali demikian. Lumayan mahal harganya kuda dan perawatannya juga lumayan. Namun ada ajr di sana ketika seseorang memiliki kuda. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW. Walau anna marrat binahrin fasyaribat minhu, jika kuda tersebut melewati sungai kemudian minum darinya, walam yurid, dan orang tersebut yang memiliki kuda tadi, walam yurid an yasqiya, dia tidak ingin untuk ngasih minum, namun dia minum, ya, karena dzalika hasanatin lahu, maka pahalanya dia dapatkan walaupun tidak ada keinginan dia untuk ngasih minuman ke kudanya tadi. Artinya langkah kita dalam memelihara apa, al khail, memelihara kuda ini ada pahala. Begitu juga yang kedua kata Nabi SAW, tadi disebutkan li rajulin sitr, ya, dia dengan kuda yang ia miliki, dia menutupi dirinya. Maknanya apa? Dijelaskan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, rajulun, ya, seseorang, rabataha, dia mengikatkan kudanya, ta'affufan atau ghaniyan, atau ta'affufan, untuk mencukupkan dirinya dan untuk ta'affuf. Dirinya tidak mau untuk meminta-minta pada orang lain. Artinya manusia ini mempunyai kebutuhannya. Di antara kebutuhan manusia adalah safar dari tempat satu ke tempat yang lain. Zaman dahulu mereka menaiki kuda. Artinya kuda adalah sebuah kebutuhan. Ketika dia memiliki kuda dengan niatan sehingga saya cukup. Ketika saya musafar, saya tidak butuh pinjam sama orang lain. Saya tidak mau minta sama orang lain. Jadi belilah dia kuda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma lam yansa haqqallah fi riqabiha." Kemudian dia tidak lupa hak Allah padanya. Artinya zakatnya, la'alla Allahu a'lam zahir, terhadap terdapat khilaf di antara para ulama tentang zakat al-khail. As-sahih bahwasanya tidak ada zakat ya, kecuali jika khail tersebut dipandang sebagai binatang yang digunakan untuk diperjualbelikan. Jadi masuknya zakat tijarah. Alal qaul, tijarah pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, para ulama berselisih ada atau tidaknya. Ya, kalau mau ngambil pendapat yang selamat, maka setiap harta kita keluarkan zakatnya ketika itu disiapkan untuk perdagangan. Fa'ala kulli hal. Maka ketika dia keluarkan hak Allah, fahiya lidzalika sitrun. Maka dengan apa yang ia lakukan, dia telah menutupi kebutuhannya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang berbahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun rabataha fakhran wa ria'an. Seseorang mengikat kudanya untuk kesombongan. Kuda ini kan gagah. Ya. Orang yang punya kuda, apalagi kuda dari negeri ini, kuda Arab atau mungkin di Indonesia dari daerah timur sana, ini gagah. Ya. Apalagi yang diperhatikan, gagah kuda ini. Maka seseorang membelinya karena fakhr, karena kesombongan. Atau karena ria, ingin dipandang oleh manusia. Duh, itu loh fulan masya Allah gagah. Ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya dia punya kuda dan dia ahli dan pandai di dalam menunggangi kuda. Ya, wanawaan li ahli Islam. Atau dengan tujuan ingin membuat permusuhan terhadap ahlul Islam, ingin menjatuhkan ahlul iman, menjatuhkan ahlul Islam. Fahiya lidzalika wizrun. Maka dengan itu dia mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Ya. Fa'ala kulli hal. Ya, dalam hadis ini intinya, dalam riwayat ini al Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil atas apa yang beliau sebutkan pada bab, yaitu fadilah daripada tersenyum di dalam Islam. Taib, yang menghafalkan hadis, yang ingin nyetor angkat tangan. Yang ingin nyetor angkat tangan. Waktu kita tinggal 9 menit sampai sholat isya. Angkat tangan. Yang ingin nyetorkan hadis satu. Kemudian dua, Adnan. Tiga, siapa lagi yang ketiga? Siapa namanya? Yang depan Yazid ya, bukan? Hah? Yazid. Yazid dan Adnan. Ya Allah, bismillah. Ada satu lagi. Satu lagi. Tayyib, Sufyan. Ya Allah, Yazid, bismillah. Dua hadis. Oh, yang kemarin sudah ya? Naam, fadhol. حدثني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نهاني الله به سمعته يقول او قال سمعت رسول الله Lanjut. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Hatim an Muawiyah ibn Abi Muzahib an Nabihi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'a udna ya hatani wa surayna ya hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffai Hasan aw Husain sallallahu alaihi wa وقدميه على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقى قال فارقي الغلام حتى وجه على قد حتى وجه قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك قال ثم قبل ثم قال اللهم احبه فاني احبه. بارك الله فيك. تفضل عدنان. ابن الوليد الزبيدي أنه سمع يقول سمعت إذا اتبعت الريبة فإني لا أتبع الريبة بهم. طيب أنجد محمد بن عبيد الله عن أبيه وقدميه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول hatta ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبله ثم قال اللهم أحبه من يحبه. نعم بارك الله فيك. تفضل سفيان. سمعت من النبي أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. نعم لنجد دعفها الهدوية. طيب إن شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فضل أذن.